telah menjadikan segala sesuatu berkuasa dan mampu. Untuk memenuhi hamba-hambanya, untuk memenuhi permintaan hamba-hambanya. Sehingga seseorang tatkala ia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah SWT yang pertama akan memberikan jaminan kepada orang yang bertawakal hanya kepadanya. Yaitu diantaranya Allah SWT akan mencukupinya, akan membelanya, akan menolongnya, akan membantunya. Yang kedua, Allah SWT akan menyampaikan hajatnya, memenuhi kebutuhannya. Baik itu kebutuhan di dunia maupun di akhiratnya. Dan tentunya orang-orang yang bertawakal kepada Allah SWT dengan penuh dan hanya kepada Allah SWT, tentunya akan meminta sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Yang ketiga, bahwasanya Allah SWT Zat yang berkuasa atas segala sesuatu, Zat yang tidak akan berkurang jika diminta, tidak akan berkurang sedikit pun jika dimintai oleh hamba. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asyakul ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala bi hadhihi ayat anna man wabawa bihi wa tamada alaihi bi umurihi kulliha fa inna Allah sayakfi. Kullama yanubuhu wa yuhimmuhu min umuri dunya wa din. Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya barang siapa yang menengadahkan kepada Allah SWT, menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT, dan menyandarkan dirinya kepada Allah SWT, dalam seluruh urusannya, baik itu urusan yang kecil maupun yang besar, baik itu urusan yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat, maka sesungguhnya Allah SWT akan mencukupinya, setiap apa yang dia inginkan, setiap apa yang dia butuhkan dari perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara akhirat, itu agama. Tatkala seseorang bersandarannya kepada Allah SWT di dalam memenuhi kebutuhannya, maishanya, rezekinya, maka Allah SWT akan mencukupinya dan membantunya. Tentunya akan dibimbing kepada perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang menghadarkan dirinya tegak di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya seseorang dituntut berilmu, baik itu di masa-masa sulit maupun masa-masa yang lapang. Dan menyandarkan dirinya kepada Allah SWT di dalam urusan akhirat atau agama, tentunya dirinya apa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah untuk diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang yang pasrah kepada aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah, aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dirinya akan terselamatkan dari perkara-perkara yang akan membahayakan dirinya, apakah itu penyimpangan, kesesatan, kesalahan, jika seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, bertawakal kepada Allah SWT, tentunya akan menerima apa saja yang menjadi aturan-aturan dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keberatan. Di dalam hatinya, وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ بَالِغُ مَا يُرِيدُ مِنَ الْأَمْرِ وَلَا يَفُوتُهُ شَيْئًا أَرَادَهُ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْئًا يَطْلُبُهُ. حَتَّى لَا يَسْتَبْدِئُ يَسْتَبْدِئُ Al-Mutawakiluna Farjallah. Yang demikian karena Allah SWT zat yang akan menyampaikan apa-apa yang dia inginkan dari seluruh perkara. memberikan apa yang dia butuhkan. Dan tidak akan terlupa dari segala sesuatu yang dia butuhkan atau yang dia inginkan. Sehingga Allah SWT memberikan kekuatan kepada dirinya dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga orang yang bertawakal tentunya tidak akan berlambat-lambat atau tidak akan loyo. Untuk mendapatkan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dunianya dan untuk meraih kebahagiaan di akhiratnya. Akhbarallahu subhanahu wa ta'ala annahu qad ja'ala likulli syai'in qadira wa tawqitan la yasbiquhu wa la yatakhalaf anhu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kuasanya Allah SWT zat yang akan menjadikan segala sesuatu berkuasa dan akan meraih apa yang dia butuhkan. Tanpa mengalami kesulitan-kesulitan atau sesuatu yang berseberangan dengan apa yang dia maksudkan. Dari perkara dunia maupun akhiratnya. Kalau syarikat mengulur darah al-fawaid wajah-wajah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut, al-ulah yang pertama bayan fadli tawakkul, keterangan tentang keutamaan bertawakal. Yaitu mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi jadi raih apa yang dia perlukan dari perkara-perkara dunia maupun akhiratnya. Nasani anna tawakkula min ahamil asbabi ijalbil manafi' wa daf'il madar. Yang kedua, bahwasanya tawakal ini sebab-sebab yang paling penting untuk mendapatkan manfaat dan terhindar dari kemadharatan. Karena dia sedang bersandar kepada zat yang maha kuasa. Zat yang mampu bisa mendatangkan manfaat dan zat yang mampu mencegah segala kemadharatan. baik itu kemadaratan di dunia maupun di akhiratnya. Begitu-begitu juga sebaliknya, seorang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebab yang terbesar seseorang akan apa? Terluput dari kemanfaatan. Dan akan menimpa dirinya kemadzaratan. Karena dirinya sedang bersandar kepada makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya. Kalau dia mendapatkan kemanfaatan hanya sementara saja atau semu. Seorang yang bertawakal kepada jimat, kepada jin, kepada syaitan, dengan mengadakan ritual-ritual tertentu, sehingga orang-orang yang ditawakali akan membela dirinya tatkala berhadapan dengan musuh dia. Tentunya apa? Dirinya sedang tertipu. Karena seseorang yang dibantu oleh jin berarti apa? Berarti tamannya jin dan syaitan. Dan bisa jadi orang yang dimusuhi itu adalah orang baik. Karena setan atau jin tentunya apa? Akan memusuhi orang-orang yang baik. Seolah dirinya dibantu oleh setan, ternyata dijerumuskan. Menjadi temannya di dunia dan bisa jadi nanti di akhirat. Dan tentunya kemadzaratan yang akan menimpa dirinya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tidak sedikit pun lepas darinya. Karena makhluk tidak bisa menolak takdir Allah SWT. Kalau seandainya dia terkena kemadzaratan, sehingga seorang yang bertawakal kepada selain Allah SWT pada hakikatnya akan menuai kerugian begitu dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Di dunia menjadi orang yang lemah, di akhiratnya terlebih-lebih menjadi orang-orang yang merugi. As-salisah wujubul imani bil qada'i wal qadar. Beda yang ketiga, wajibnya beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lapang dada hatinya. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan, tidak lupa bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa diri dan ingat akan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala diberikan rezeki yang melimpah, maka dia ingat akan kewajiban zakat atau infak yang lain. Tatkala ditimpa kesusahan, kesakitan, maka dirinya, hatinya lapang dada. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak perlu menggerutu dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu saya jadi ini dan itu. Kenapa? Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu menyalahkan dirinya dan orang lain. Memang kalau dirinya misalnya terjatuh ke dalam dosa, tatkala dirinya ditimpa kemalangan, ditimpa kesakitan, maka hatinya langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertawakal tidak perlu stres dan tidak bersedih hatinya. Orang mau sakit, mau meninggal, dan yang lainnya, maka sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi. Sehingga hatinya akan lapang menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Dan tentunya itu adalah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan kepada seseorang atau kepada seorang hamba, ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semuanya akan mengandung hikmah. Seorang yang diberikan kenikmatan tentunya apa? Dalam dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberikan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari kesyukuran tersebut. Begitu juga kalau dia diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka akan bersabar. Al-Rabiya tangan uqadratillahi wa hikmatihi. Sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurna hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan makhluk atau manusia tidak mengetahui hikmah-hikmah yang terkandung di balik apa yang Allah SWT takdirkan. Allah SWT menakdirkan wajah saya seperti ini ya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tingkat keilmuannya juga lain-lain. Bertingkat-tingkat. Ada yang bahagia, ada yang susah. Begitu sebaliknya. Macam-macam. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT dan penuh hikmah. Dan ada yang bisa diketahui hikmah Allah SWT. Hadirkan, menentukan perkara-perkara. Bisa diketahui dan bisa diteliti. Namun ada juga yang tidak bisa ditemukan hikmah tersebut. Munasabatul ayat dalam bab sesuai ayat ini dalam bab Isudalatul ayat ala wujib tawakkuli ala Allah. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah bitawakkuli yahfadu abdahu wa yakfihi. Karena Allah SWT dengan sikap tawakalnya seorang hamba kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan menjaganya, akan menjaga hambanya dan akan mencukupinya. Menjaga hambanya dari apa? Dari perkara-perkara yang tidak disenangi. Yang tentunya yang terbesar adalah kerugian yang akan menyeret dirinya di akhiratnya. Dan penjagaan Allah SWT yang terbesar adalah seseorang yang terkatakala Allah SWT menjaga dirinya tetap di atas al-haq. Dan mati di atas sunnah, di atas Islam, di atas hidayah. Ini penjagaan Allah SWT yang terbesar. Bisa jadi seseorang di dunianya terkena kemadharatan secara fisik ya. Terbunuh, tersiksa, tersakiti. terintimidasi, resah, gelisah, tekanan dari pihak sana dan sini, ancaman yang menyiapkan dadanya, atau ancaman antara hidup dan mati. Bisa seseorang tertimpa demikian, namun Allah SWT tak dia bertawakal kebahagiaan kepadanya akan menjaganya dari keselamatan agamanya. Sehingga pada akhirnya dijaga oleh Allah SWT dirinya mati dalam keadaan iman di atas hidayah, di atas Islam, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Jadi seseorang yang mendapatkan kesuksesan itu hanya jangan hanya apa dipandang dari sisi dohirnya, sisi dunianya. Orang sukses itu kalau kaya, banyak harta, terhormat, terpandang di masyarakat. Jauh dari kesusahan, kesempitan, jauh dari penyakit, dan yang lainnya, bukan seperti itu. Namun terkadang orang juga diberikan kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Sebagai ujian dirinya. Namun seseorang yang akan diangkat oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang utama dan lebih, tatkala dirinya penuh dengan apa perjuangan, dengan kesabaran, dengan kegigihan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Letih, capek, lapar, kekurangan, ketakutan, kesempitan, kepayahan. Ini yang akan membawa martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diraih oleh selain mereka. Orang-orang yang setelahnya. Sehingga kalian yang orang-orang yang berbekal itu dengan agama, dengan sunnah, jangan takut menghadapi kesulitan, menghadapi kepayahan, karena itu adalah perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. di dalam menegakkan agama. Mengorbankan apa yang mereka punyai dari tenaga, pikiran, waktu, harta, bahkan nyawa sekalipun. Karena apa? Diri-diri mereka kenapa? Ditukar, dijual dengan kenikmatan Allah SWT yang abadi, yaitu surga. Sehingga seorang yang bertawakal kepada Allah SWT, maka akan siap hatinya, jiwanya menghadapi segala apa yang menimpa dirinya. Tatkala dia tegak berpegang teguh di atas al-haq, manhaj yang lurus, di atas sunnah, apapun yang menerpa dirinya, bersabar dan istiqomah. Munasabat al-ayat al-tawhid, kesunan ayat yang terdapat tawhid, ayat sudarat al-ayat ala anna tawakkulan awam minal ibadah. Di mana ayat ditunjukkan atas bahwasanya tawakal ini bagian dari ibadah. Wasarful ibadah dari gurilai syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka bentuk kesyirikan. Sehingga seseorang yang bertawakal kepada selain Allah SWT akan terjatuh ke dalam kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Semakin jauh dan dalam tawakalnya kepada selain Allah SWT, semakin dalam dan semakin jauh, semakin besar kesyirikannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin.